sera. Digoyang bareng-bareng ya. Idit lover. Kowe tau neng urepku, tansah ono neng atiku. Arep bakal luntur sadurunge janur kuning malangkong. Apa kowe